Mitra bisnis, pemerintah akhirnya membatasi kepemilikan sendiri waralaba restoran maksimal 250 gerai. Lebih dari itu harus diwaralabakan atau kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyertaan modal minimal 30% dari nilai investasi. Pemerintah memberikan waktu transisi selama 5 tahun. Selain itu, penggunaan bahan baku dalam negeri juga diwajibkan minimal 80%, meski dalam kasus tertentu bisa mendapat pengecualian dari menteri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Quick Chicken, Bedi Zubaidi. Pak Bedi, apa komentar Anda tentang peraturan baru waralaba ini? Komentarnya, saya belum bisa pastikan dampaknya. Karena kita juga nggak tahu kemampuan waralaba kita, apakah kemampuan waralaba kita ini sekarang ini tidak ada kan yang mendekati ke angka tersebut, kecuali yang Kentucky. Jadi kalau itu menurut saya akan lebih baik, Pak. Satu, kepemilikan akan lebih banyak. Pemiliknya jadi tidak dinikmati oleh satu orang misalnya. Misalnya Kentucky tidak dinikmati oleh Kentucky aja. Bisa menikmati. Asal tentu punya persyaratan ya. Susah ngomongin, karena dari segi franchisornya sekarang ini seperti Kentucky, Anda sebutkan Kentucky gitu. Apakah Kentucky juga dapat izin dari Amerikanya, dia boleh disupkan gitu. Nah sekarang pemerintah apakah sudah mengatur sampai sejauh itu? Pengaturan antar negara ini apakah sudah diatur gitu. Kalau internal harusnya nggak diatur nggak masalah, Pak. Karena memang internal di sini, memang sudah milik, kita punya uangnya, nggak ke luar negeri, nggak kemana-mana. Kalau ini dilakukan buat ke semua, artinya pemerintah harus mengatur pusatnya saja, Pak. Jadi pemerintah ini sekarang apakah pemerintah tahu bahwa di Indonesia sudah banyak franchisor? Jangan beranggapan bahwa Indonesia hanya sebagai franchisee semua, gitu loh, Pak. Nah, kalau milik Indonesia sendiri dibatasi, kayaknya masih kurang bagus karena menyerahkan bisnis ke orang lain nggak gampang juga, Pak. Jadi pemerintah mesti membantu mentraining franchisor-franchisor yang ada di Indonesia supaya bisa berkembang franchisinya ini, Pak. Dibantu ke sana, gitu loh, Pak. Terus mengenai keterbatasan bahan baku, mesti lokal, saya rasa nggak masalah. Selama lokalnya memenuhi kuota permintaan. Terus harga bersaing. Harga mesti bersaing, jangan harga lokal beras lebih murah daripada yang datang dari luar, gitu. Nah itu dia, itu pemerintah mesti ikut bantu di sana gitu loh, Pak. Menurut saya gitu, karena kalau dibatasi bisa saja dibatasi, jebret gitu loh. Sekian, jangan restoran yang dibatasi, Pak. Maksudnya kalau pemerintah sudah punya keputusan yang import hanya sekian persen, kayak daging sapi, hanya boleh sekian, ya sudah, di dalamnya juga nggak akan lebih dari segitu, Pak. Betul nggak? Kalau pemerintah hanya sudah targetkan 30% saja boleh import, sudah batasi di importir, datang 30% saja. Restoran-restoran yang ada pasti tidak akan lebih dari 30%, Pak. Kenapa harus berpikir yang kecil-kecilnya dulu gitu? Yang kecil restoran diperhatiin, siapa yang memperhatikan nantinya gitu? Siapa yang bisa memantau? Tapi kalau dari importernya saja kebijakan ekspor-importnya sudah dibatasi, pasti ke bawahnya sudah dibatasi, Pak. Seperti kita kasih makan ke anak, kita ngomong jangan satu hari lebih dari 20.000, tapi kita ngasih 50.000 gitu ke anaknya, ya dia pasti akan pakai lebih, Pak. Mending kita kasih 20.000 ke anaknya gitu. Anaknya nggak akan lebih dari 20.000 pasti gitu. Saya kayak gitu, karena restoran ini banyak sekali, Pak, kalau lihat di Indonesia gitu. Di Jakarta juga banyak, bagaimana dia memantau bumbu ini, bumbu lokal. Apalagi kalau udah namanya franchisee, punya alasan, oh karena ini franchisee alasannya bumbunya mesti dari luar, import juga, Pak. Lalu jika dilihat, peraturan ini yang juga akan berlaku surut, sehingga waralaba dengan jumlah gerai yang sudah lebih dari 250 harus mencari partner pengusaha lokal atau menjual waralabanya. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Saya rasa nggak baik, Pak. Menurut saya tidak baik. Saya coba berpikir netral, saya tidak berpikir bahwa ini produk luar negeri, ini produk asing gitu loh. Karena pemiliknya juga Indonesia-Indonesia juga, hanya mungkin ada beberapa royalti yang harus dibayar keluar gitu loh. Itu sih buat saya baik tidak baiknya tergantung lagi kita, Pak. Artinya kita yang lokal di sini, kita kan berbisnis lokal, Pak. Kita franchise lokal, semuanya lokal, milik lokal semua. Di jauh ini kita belum sampai 250 milik sendiri, sehingga dampaknya belum terlihat. Cuman saya ngebayangin kalau saya sebagai pemiliknya, saya akan keberatan, Pak. Satu itu, Pak. Ya, Pak. Nah, dari 420 Kentucky misalnya, dia jual sisanya. Dari 250 sisanya dijual. Jadi ada kurang lebih 170-an ya, Pak. Itu harus dijual. Nah, dijual ini siapa mau beli, Pak? Karena Kentucky pasti akan jual mahal, ada goodwill-nya, Pak. Nah, tinggal yang beli, misalnya Bapak beli Kentucky satu cabang. Tentu si GLIL akan ada goodwill, kan, Pak? Nah, tinggal Bapak bisa nggak ngejar BIP dengan harga goodwill tersebut? Pembeli nggak ada yang mau, pasti, Pak. Rugi, kecuali sekarang stop 420, udah sudah 420, tidak boleh milik, tidak boleh memiliki lagi. Kecuali dibagi, itu boleh, gitu. Nah, sekarang kalau yang sisanya tadi 120, 170 dijual, siapa mau beli dengan goodwill diambil di depan? Jual bisnis kan ada goodwill pasti, Pak. Oh, itu sudah ada untung kok. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Menurut saya sih lebih baik 420 ya sudah. Selanjutnya baru diatur. Demikian Presiden Direktur Quick Chicken, Bedi Zubaidi. Saya Wendy Lim.